Poin yang berikutnya, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar As-Sunnah FM di Cirebon dan yang lain-lainnya, serta para hadirin hadirat rahimakumullah. Surat Al-Kafirun Makkiyah atau Madaniyah. Kok di situ? Surat Al-Kafirun Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah? Tidak ada yang berpendapat Madaniyah? Apakah ijma' para ulama? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda pendapat. Apakah surat Al-Kafirun itu Makkiyah atau Madaniyah? Nampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya surat Al-Kafirun ini adalah apa? Makkiyah. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Apa argumennya? Di antara argumen yang bisa dijadikan sebagai penguat pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan mengenai asbab nuzul dari surat ini. Masih ingat apa kisahnya? Dengan kata singkat, kemarin kita istilahkan dengan apa? Arisan apa? Arisan keyakinan. Arisan apa? Keyakinan. Jadi tawaran dari orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi SAW untuk melakukan arisan akidah. Arisan keyakinan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW ditawari untuk menyembah Tuhan mereka setahun. Lalu setahun kemudian apa? Gantian siapa? Kaum musyrikin menyembah Tuhannya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian itu ditolak. Dan ini kejadian di mana? Di mana kejadiannya? Di Mekah. Kejadiannya di mana? Di Mekah kejadiannya. Itu masih pada awal-awal dakwah Nabi SAW. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya surat Al-Kafirun ialah Makkiyah. Ya. Adalah apa? Makkiyah karena turun di Mekah dan di awal-awal dakwah Nabi SAW. Kemudian di antara argumen yang bisa menguatkan pula adalah kandungan dari surat apa? Al-Kafirun. Isi dari surat Al-Kafirun pembahasan tentang apa? Tentang apa? Tentang akidah. Ya. Tentang tauhid. Ya. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya kebanyakan surat Makkiyah itu isinya pembahasan tentang apa? Tentang tauhid atau tentang akidah. Dan ini adalah merupakan indikasi kuat bahwa surat Al-Kafirun adalah apa? Makkiyah. Jadi kesimpulannya, para sahabat berbeda pendapat dalam masalah apakah surat Al-Kafirun Makkiyah atau Madaniyah. Barangkali pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya surat Al-Kafirun adalah apa? Makkiyah. Dengan pertimbangan yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian poin yang kedua adalah berapa jumlah ayat surat Al-Kafirun? Ayo ngitung desi. Surat berapa ayat? 6. Yang pertama apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Keempat, bidum ma abadtum. Kelima, antum abiduna ma a'bud. Yang keenam, lakum dinukum waliyadi. Dari ayat kedua sampai kelima itu kalau anak kecil itu biasanya apa? Kewalak-walik. Sing gede we kadang-kadang apa? Kewalak-walik. Ya. Mulai dari ayat kedua sampai ayat kelima. Dengan seperti ini kita telah selesai membahas tentang beberapa poin-poin penting sebagai pendahuluan untuk memasuki surat atau tafsir surat Al-Kafirun. Sekarang kita akan masuk kepada inti pembahasan, yaitu tafsir surat Al-Kafirun. Sebagaimana biasanya sebelum kita membahas tentang tafsir rinci ayat per ayat, kita akan menjelaskan tafsir apa? Global. Tafsir global dari surat apa? Al-Kafirun. Atau dengan kata lain, kandungan umum dari surat apa? al-kafirun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa itu? Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar apa? Apa? Bahar dan Habr. Yang mendapatkan gelar lautan. Lautan apa? Lautan ilmu. Saking apanya? Saking luasnya ilmu yang beliau miliki. Beliau pernah berkata sebagaimana dinukil oleh Ibnu Adil dan juga oleh Al-Qurtubi, kata beliau, "Laisa fil Qur'ani ashaddu ghaizan li iblis min hadhihi surah." Kata Ibnu Abbas, di dalam Al-Qur'an tidak ada yang lebih menjengkelkan dan yang lebih dibenci oleh iblis dibandingkan surat apa? Al-Kafirun. Kata Ibnu Abbas, di dalam Al-Qur'an tidak ada yang lebih menjengkelkan dan lebih dibenci oleh siapa? Iblis. Dibanding apa? Surat Al-Kafirun. Apakah ini artinya surat yang lainnya tidak dibenci? Dibenci. Cuman ini yang paling apa? Yang paling dibenci. Sama siapa? Sama iblis. Jadi kalau iblis mendengar orang baca Al-Kafirun, jengkelnya luar biasa. Ya. Maka sering-seringlah baca apa? Surat Al-Kafirun. Biar iblisnya apa? Jengkel. Ya. Jadi iblis itu benci sekali dengan surat Al-Kafirun. Kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Nah. Karena kata Ibnu Abbas, li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirki. Kata Ibnu Abbas, karena kandungan dari surat Al-Kafirun adalah intinya Islam. Apa itu? Tauhid. Dan intinya pembantahan kepada dosa yang paling besar, yaitu apa? Syirik. Makanya setan itu benci sekali terhadap surat apa? Al-Kafirun. Kenapa? Karena kandungannya. Kandungan yang ada di dalamnya adalah puncak dari amal saleh di dalam agama Islam. Amal saleh yang paling afdol adalah tauhid. Dan di sini, di dalam surat Al-Kafirun memberangus dosa yang paling besar, yaitu dosa apa? Syirik. Ah, dari sini kita baru sadar, oh jebule surat Al-Kafirun itu apa? Luar biasa. Kenapa kita baru sadar sekarang? Karena kita baru apa? Baru belajar. Padahal kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk belajar Al-Quran. Bukan hanya belajar Iqra, tapi belajar apa? Kandungannya dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa mereka tidak menghayati Al-Quran? Mengapa mereka tidak bertadabbur tentang isi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha. Apakah karena hati mereka itu sudah tertutup? Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, orang-orang yang tidak menghayati isi Al-Quran, ini adalah indikasi kuat bahwasanya hatinya apa? Tertutup. Ya. Maka jangan pernah merasa puas ketika jenengan sudah lulus Iqra jilid 6. Wah, hanya bisa maca Quran. Belum. Perjalanan masih apa? Masih jauh, masih panjang. Enggak tahu kita selesai tafsir Al-Quran entah kapan, dan mati di situ dan. Entah kita akan sampai ke surat yang terakhir atau tidak, wallahu a'lam. Yang penting kita berusaha untuk apa? Untuk mengkaji. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 'ashra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kami, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Setiap belajar 10 ayat, kami tidak mau melanjutkan. Setiap mendapatkan 10 ayat, kami tidak akan melanjutkan sampai kami memahami 10 ayat yang sudah kami baca dan mengamalkannya. Setiap berapa? 10 ayat. Mandek disit. Apa dulu? Kaji dulu isinya. Setelah dikaji apa? Diamalkan. Gak cukup hanya mengkaji saja. Kita sudah berapa ayat baca? Berayat-ayat. Berapa yang sudah kita kaji isinya? Dan berapa yang sudah kita amalkan? Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikisahkan dalam kitab Al-Muwatta Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Putranya siapa? Putranya Umar bin Khattab. Beliau itu menghabiskan waktu selama 8 tahun untuk menghafal surat Al-Baqarah. Berapa tahun? 8 tahun. Apa? Al-Baqarah. Di mana pada zaman kita ini banyak orang menghafal Al-Quran dalam 1 tahun 30 juz. Berarti mereka lebih pintar dari Ibnu Umar ya. Lebih cerdas. Iya. Apakah IQ-nya Ibnu Umar itu rendah? Sampai dia itu untuk menghafalkan surat Al-Baqarah saja perlu waktu berapa tahun? 8 tahun. Tidak. Karena Ibnu Umar itu bukan hanya apa? Menghafal. Beliau mengamalkan, mengkaji, mentadaburi, menghayati. Itu yang dilakukan oleh beliau. Makanya lama. Beda dengan kita. Cepat ngapalnya. Tapi kelalainya ya. Cepat. Belum sempat diamalkan sudah apa? Sudah lupa terlebih dahulu. Dan para ulama salaf mewarisi karakter seperti itu. Di antaranya seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Masruq Ibn al-Ajda'. Beliau pernah suatu ketika membaca suatu ayat dalam Al-Quran dan tidak faham artinya. Satu apa? Ayat dalam Al-Quran. Dia tidak faham. Apa yang beliau lakukan? Beliau mencari seorang ahli tafsir di kota Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak. Berjalan kaki. Ribuan kilometer. Untuk mencari apa? Tafsir satu ayat. Jadi ini pada yang jenengan membekang di Bobo cari apa kang? Itu belum ada apa-apanya. Ya. Ini Masruq Ibn al-Ajda berjalan ribuan kilometer. Siapa jajar sing melaku sekang nanti? dari daerah Panjenengan lah siapa? Tidak ada. Polbornya apa? Ngepit. Ya. Ini Masruq Ibn al-Ajda berjalan ribuan kilometer hanya untuk mencari tafsir satu ayat. Di mana? Kota Basrah. Begitu sampai di kota Basrah, gurunya lagi lunga. Bayangkan. Dongane SMS disit. Iya, ndak ada HP saat itu. Kalau kita sekarang enak, Ustaz ada di rumah ndak? Enak. Kalau pada zaman dulu ndak ada SMS. Begitu sampai di kota Basrah, ndak ada gurunya. Lagi kemana? Ke negeri Syam. Di mana sekarang? Daerah Palestina, Syria, Yordan, daerah sana, Libanon. Gimana putus asa? Lah, jangan siatuh teman. Berjalan lagi beliau. Sampai negeri Syam dan ketemu dengan guru tersebut. Dan bertanya tentang tafsir satu ayat yang belum beliau ketahui. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka ingin menghayati isi dari Al-Quran. Bagaimana seorang akan menikmati membaca Al-Quran kalau dia tidak faham kandungannya? Makanya kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin. Imamnya para ahli tafsir. Kata Ibn Jarir At-Tabari, ajibtu li aqwamin. Saya heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak memahami isinya. Bagaimanakah mereka bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Kata siapa? At-Tabari. Kata beliau, aku heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dan tidak faham maknanya. Bagaimana mereka bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Kata beliau. Maka kita perlu, ya, perlu berkorban. Untuk apa? Untuk memahami Al-Quran. Berkorban apa? Waktu. Kayak jenengan sekarang. Berkorban apa? waktu, berkorban biaya, karena perlu keluar apa? Biaya. Berkorban tenaga. Seandainya kita untuk ilmu-ilmu yang umum saja, kita mau mengeluarkan biaya sekian juta. Ya. Kuliah sekarang satu semester berapa? 3 juta. Itu kalau fakultas biasa, kalau kedokteran? Berapa? Sekian puluh atau bahkan sekian ratus juta. Untuk mempelajari ilmu umum, kita mau mengeluarkan sekian puluh juta, sekian ratus juta untuk mempelajari ilmu agama. Untuk mentadaburi isi Al-Quran, hanya sekedar beli bensin saja kita loh, neman-neman teman. Entong seliter. Neman-neman, subhanallah. Untuk belajar, untuk mengikuti kajian, untuk mengikuti pelatihan, untuk mengikuti pengajian, atau untuk membeli buku tafsir, kita berat untuk mengeluarkan uang. Padahal ini adalah merupakan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kembali kepada tafsir global dari apa? Surat Al-Kafirun. Secara umum, surat Al-Kafirun itu memiliki dua kandungan utama. Secara umum, surat Al-Kafirun memiliki berapa? Dua kandungan utama. Kandungan yang pertama adalah ikrar pemurnian akidah. Kandungan yang pertama adalah apa? Ikrar apa? Pemurnian akidah. Terutama kaitannya dengan tauhid ibadah. Jadi dalam surat ini, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memurnikan, untuk mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Ini kandungan apa? Yang pertama. Kandungan yang kedua adalah perintah untuk berlepas diri. Perintah untuk apa? Berlepas diri. Dan menolak. Menolak apa? Peribadatan kepada selain Allah. Ini kandungan yang kedua. Menolak dan berlepas diri segala jenis peribadatan kepada selain Allah. Apanya yang ditolak? Yang ditolak satu sesembahannya. Yang kedua praktek peribadatannya. Jadi yang ditolak bukan hanya Tuhan yang disembah oleh mereka. Tapi yang kita tolak juga apanya? Prakteknya. Ritualnya juga harus kita tolak. Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk penolakannya. Jadi dua kandungan ini sangat urgen dan mendasar sekali. Makanya di dalam surat Al-Kafirun, dua kandungan ini ditekankan berkali-kali. Kita akan sebutkan lima bentuk penegasan. Yang ada dalam surat apa? Al-Kafirun. Jadi karena dua kandungan itu sangat urgen dan mendasar, maka ditegaskan berkali-kali di dalam surat Al-Kafirun ini. Penegasan yang pertama ada dalam ayat yang pertama, manakala Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan panggilan apa? Ya ayyuhal kafirun. Apa artinya? Wahai orang-orang apa? Kafir. Ini adalah bentuk penegasan. Kalau kita cermati, kebanyakan panggilan di dalam Al-Quran itu adalah memakai panggilan Ya Ayuhan Nas. Wahai para apa? Manusia. Ini mencakup orang mukmin dan orang apa? Kafir. Tapi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan panggilan blak-blakan. Apa? Qul Ya Ayuhal Kafirun. Langsung dibedakan. Ini loh, ini orang apa? Kafir. Ini orang apa? Islam. Dan ini setahu kami dalam Al-Quran, setahu kami, pengetahuan kami sangat terbatas, hanya ada dalam satu surat ini saja. Hanya ada dalam satu ayat ini saja, panggilan dengan menggunakan panggilan apa? Wahai orang-orang kafir. Yang lainnya adalah, Ya ayuhan nas, Ya ayuhal ladhina amanu, dan seterusnya. Tapi Ya ayuhal kafirun, itu setahu kami, hanya ada dalam satu ayat ini saja. Makanya kalau misalnya di zaman ini ada orang-orang yang gerah ketika ada mengatakan kita menggunakan istilah kafir sama apa? Muslim. Ini keterlaluan. Ya. Jangan ngomong kafir-kafir gitulah. Ya. Loh, ini Al-Quran yang ngomong kayak gini, masa enggak boleh ngomong? Masa kita enggak boleh bedakan antara mukmin sama apa? Sama kafir? Ini biasanya orang-orang jil ini. Orang-orang apa? Jaringan Islam apa? Liberal. Yang mereka tuh keras, jangan pakai istilah kafir lah. Ya, itu enggak apa? Enggak manusiawi. Masya Allah, mereka lebih manusiawi daripada siapa? Daripada Al-Quran. Daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kafir, kafir. Mukmin, mukmin. Muslim, muslim. Non-muslim, non-muslim. Harus apa? Harus jelas. Ini penegasan yang pertama. Penegasan yang kedua. Ada di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Ayat yang kedua bunyinya apa? La a'budu ma ta'budun. Ayat keempat bunyinya apa? Wala ana abidum ma abadtum. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian apa? Sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku juga tidak akan menyembah apa yang kalian apa? Sembah. Apa isi dari dua ayat ini? Isi dari dua ayat inilah perintah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyatakan secara tegas, jelas dan terbuka. Menyatakan secara jelas, tegas dan terbuka kepada orang-orang kufar bahwasannya sepanjang sejarah beliau dan umatnya tidak akan pernah mau menyembah apa yang mereka apa? Sembah. Bukan hanya Nabi saja. Tapi juga siapa? Umatnya. Kita harus meneladani Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyatakan dengan tegas, dengan jelas, dan dengan gamblang bahwasanya beliau tidak akan pernah mau menyembah sesembahan orang-orang kafir. Begitu pula siapa? Umatnya. Yang apa? Yang setia. Begitu pula siapa? Umatnya yang apa? Yang setia. Yang tidak setia ya melakukan arisan. Nah, melakukan apa? Arisan. Arisan apa? Keyakinan. Arisan nanti dikira tidak boleh. Ya. Arisan apa? Keyakinan. Ya. Penegasan yang ketiga. Penegasan yang ketiga ayat ada pada ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Ayat yang ketiga bunyinya apa? Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang kelima bunyinya apa? Pada baik. Sama saja. Ayat yang ketiga dan yang kelima bunyinya sama. Apa? Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian itu juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Apa kandungan dari ayat ini? Kandungan dari ayat ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk nabinya. Agar beliau kembali menyuarakan secara tegas. Secara jelas dan terbuka. Bahwasanya orang-orang kafir pada hakikatnya mereka juga tidak akan pernah menyembah Tuhan kita. Walaupun mungkin mereka bisa berpura-pura. Ya. Jadi mereka berpura-pura saja. Tapi sebenarnya hati mereka menolak. Dan ini juga mengandung larangan buat orang-orang kafir agar mereka tidak usah ikut-ikutan peribadahannya orang apa? Islam. Gak usah ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan melakukan peribadahan orang Islam. Ya. Gak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena gak ada gunanya. Karena tidak ada apanya, gunanya. Buat siapa? Buat mereka. Kalau misalnya ada orang kafir sholat. Apakah itu bermanfaat buat mereka? Tidak bermanfaat? Kenapa sih? Karena mereka belum pegang kunci untuk masuk Islam. Apa? Syahadat. Jadi selama orang belum memegang kunci masuk Islam, maka setiap amalan yang mereka lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. Surat apa? Al-Furqan ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan." Segala amal yang mereka kerjakan, siapa yang dikerjakan? Orang-orang kafir. Terus apa? Faja'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Itu amalan mereka. Pada hari apa? Kiamat. Eman-eman orang. Kesel, mbok. Kesel. Tahu-tahu jadi apa? Bleduk, tahu bleduk. Ya, bleduk gitu. Debu yang berterbangan. Tidak ada apanya. Tidak ada manfaatnya. Ini dalam ayat apa? Al-Furqan. Dalam ayat yang lain disebutkan amalan mereka akan berubah menjadi abu. Akan berubah menjadi apa? Abu. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 18. Ibrahim ayat 18 kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum kama karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir amalan mereka itu seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada hari yang berangin kencang. Jadi misalnya ada awu, kemudian ada angin apa? Angin puting beliung. Gimana abunya? Terbang kemana-mana. Tidak ada gunanya. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'." Mereka tidak akan dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Enggak akan memetik apa-apa mereka pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya aneh ketika Lady Diana. Siapa? Lady Diana meninggal dunia. Apa yang terjadi? Sebagian kaum muslimin di Indonesia salat gaib. Buat siapa? Lady Diana. La ilaha illallah. Apa? Apa ana Michael Jackson salat gaib lah. Nah, karena sih salat gaib Michael Jackson kebangetan. Lady Diana. Kenapa kok sampai orang Islam ada yang mewujudkan apanya? Simpatinya. Dengan apa? Dengan kematiannya Lady Diana. Kenapa? Enggak ngerti, cuma itu saja. Kenapa kira-kira? Karena Lady Diana itu kan terkenal dengan apanya? Hah? Dengan sosialnya. Ya, dengan kegiatan apanya? Sosialnya, suka bantu katanya ya. Ini dalam apa? Dalam berita yang ada. Dia suka bantu orang-orang miskin. Suka ke Afrika memberikan bantuan kepada orang-orang yang kelaparan. Katanya ya mirip-mirip mungkin kalau zaman ini kayak Bunda Teresia katanya lagi. Nah, Bunda Teresia kemana-mana memberikan bantuan. Ya. Sehingga orang-orang Islam yang jahil, mereka pikir lah Jan, wong kok apik temen ya. Wong kok Jan wis ayu. Apik, sayang ya. Masa enggane ora oleh disolati. Ini karena apa? Karena tidak faham. Ya. Karena tidak faham prinsip dalam Islam. Selama seorang belum masuk ke dalam agama Islam, amal ibadah mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia memiliki jiwa sosial, Ustaz. Walaupun. Apakah ada dalil yang lebih spesifik, Ustaz? Ada. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Diceritakan, ada pada zaman jahiliyah seorang yang sangat dermawan yang bernama Ibnu Jud'an. Siapa namanya? Ibnu Jud'an. Dia itu terkenal sangat dermawan. Memiliki jiwa sosial kayak Lady Diana. Mungkin. Ya. Akhirnya pada suatu hari, cuman dia meninggal belum apa? Beragama Islam. Meninggal belum masuk apa? Islam. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyyati yasilur rahim wa yut'imul miskin fahal dhaka nafi'uhu. Wahai Rasul, Ibnu Judaan. Pada masa jahiliyah beliau terkenal suka silaturahim dan suka membantu orang-orang miskin. Apakah itu akan bisa mendatangkan manfaat buat dia? Minimal meringankan apanya? Siksanya lah. Kalau kekal jelas kekal. Tapi apa tidak dapat dispensasi apa? Mendapatkan keringanan dikit gitu. Tidak, wahai Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'uh. Tidak sedikit pun bermanfaat buat dia. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kenapa. Innahu lam yakul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Karena Ibnu Judaan belum pernah berkata dan berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, ampunilah dosa-dosaku nanti pada hari kiamat. Alias belum masuk Islam. Jadi jangan sampai akidah umat apa? Goncang. Karena apa? Karena wafatnya apa? Lady Diana. Makanya saat itu terbit buku. Ketika Lady Diana meninggal, kematian Lady Diana menggoncang akidah umat. Karena apa? Karena banyak sing nyolatnya apa? Gaib. Ya. Orang-orang kafir tidak berhak untuk apa? Untuk disolati. Itu penegasan yang keberapa? Nah, yang ketiga. Yang keempat. Penegasan yang keempat adalah bentuk pengulangan ayat. Bentuk apa? Pengulangan ayat. Di mana ayat yang kedua diulang kandungannya di ayat yang keberapa? Ayat yang berapa tadi? Empat. Ayat yang kedua kandungannya diulang di ayat yang keberapa? Keempat. Dengan sedikit apa? Perbedaan redaksi. Di ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la a'budu ma ta'budun. Kemudian di ayat yang keempat redaksinya sedikit dirubah, wala ana a'budu ma abadtum. Secara global kandungannya mirip. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya apa pada tafsir rincinya. Kemudian ada pengulangan lagi. Buat ayat yang ketiga diulangi di ayat yang keberapa? Lima. Dan ayatnya sama persis. Apa bunyinya? Wala antum abiduna ma'abud. Pertanyaannya, kenapa diulang? Hah? Penegasan, betul. Jadi tadi kan kita bilang apa? Penegasan. Untuk menegaskan apa? Untuk menegaskan bahwasannya secara realita itu tidak mungkin mereka akan menyembah Tuhan kita dan kita tidak akan menyembah Tuhan mereka. Realitanya tidak akan berbicara seperti itu. Dan bukan hanya realita, ini sekaligus larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kalian, wahai umat Islam, menyembah Tuhannya umat yang lain. Dan tidak boleh umat yang lain menyembah Tuhannya umat Islam kalau belum masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam ya tidak apa-apa. Ini pembicaranya lah kalau mereka belum apa? Masuk Islam. Kapan tidak bolehnya? Sepanjang masa. Dulu, sekarang, dan yang akan datang sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini penegasannya. Apa yang tidak boleh? Semua jenis peribadatan orang-orang kafir tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Tanpa terkecuali. Ini penegasan. Ini namanya apa? Penegasan. Jadi bukan kok, ya wis lah, iki sedikit ya orang apa-apa. Ngesuk sedikit maning, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi apa? Bukit. Ya. Nanti kita akan jelaskan bentuk sinkretismenya bagaimana. Ya. Ini penegasan yang keberapa? Yang keempat. Penegasan yang kelima. Allah memungkasi dengan ayat yang keenam. Apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Apa maksudnya di sini? Jangan dicampur adukkan antara agamaku dan agamamu. Islam ya Islam. Non-Islam ya non. Islam jangan dijadikan koktail. Apa? Koktail apa koktail? Hah? Apa? Ya campur aduk. Bukan berarti tidak boleh minum koktel. Tapi koktel dalam apa? Es campur juga boleh. Tapi campurannya ini apa? Gitu. Kalau campuran antara Islam dengan yang lainnya, tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu ya agama kamu. Agamaku ya agamaku. Maka jangan pernah mencampur adukan antara ajaran Islam dengan yang lainnya. Ada enggak orang yang mencampur adukan? Banyak. Contohnya apa? Contoh yang paling mudah adalah ruwatan. Apa? Ruwatan. Ruwatan itu ajaran dari mana toh? Hindu. Sekarang yang melakukan ruwatan wong apa? Wong Islam. KTP-ne Islam. Ya. Ruwatan itu dari ajaran Hindu. Dari mana sumbernya? Karena mereka meyakini adanya Bathara Kala. Itu sumbernya di situ. Ya. Bathara Kala yang katanya ini membawa apa? Kesialan, keburukan, kejahatan di muka bumi dan seterusnya. Ya. Anaknya Bathara Guru yang ya itu ceritanya panjang, enggak usah lah. Katanya ya, itu cuma katanya saja. Ya. Jadi mau jadi buta. Nah, jadi buta kemudian timbullah Bathara Kala itu tadi. Ah supaya Bathara Kala ini bisa dibuang kejahatannya dilakukanlah namanya apa? Ruwatan. Jadi panjenengan nyari di Quran hadis ruwatan itu tidak ada, tidak akan ada, tidak akan ketemu karena memang bukan ajaran apa? Islam. Macam-macam ruwatan, ada yang untuk bayi, ada yang untuk anak dewasa, orang dewasa, ada yang untuk lembaga. Kalau yang untuk bayi namanya ruwatan Sukerta. Itu bayi supaya apa? Supaya nanti selamat, ganteng, putih mungkin. Terutama bayi-bayi yang lahir pada hari naas. Nah, ini wetone ora pas. Ini harus apa? Harus diruat. Ya. Atau kalau yang dewasa, ruatan Sengkolo. Ruatan apa? Sengkolo. Ini orang dewasa yang bolak-balik apa? Sial. Sehingga kecelakaan, ngesuk apa? Kecelakaan maning. Ngesuknya maning apa? Meriang. Bar meriang? Mati. Mati ya wis. Jadi orang yang kecelakaan bolak-balik sial gini, akhirnya perlu dia apa? Diruat. Yang ketiga, ruatan lembaga. Namanya apa? Ruatan lembaga. Lembaga ini ya buat apa? Ya lembaga. Bisa jadi lembaga pendidikan, sekolah, sing bocah akeh kesurupan. Oh, kiye kudu apa? Diruat. Sayang itu, sayang sangat disayangkan ada. Wonten apa mboten? Nampur balingga ya anak. Masya Allah. Nah, sekolahan, perusahaan. Perusahaan yang hampir bangkrut. Wah, ini harus datang ruatan. Tambah bangkrut. Dukunnya jaluk duit akeh. Tambah bangkrut. Ya. Mendingan buat apa? Buat modal. Ya. Perbaiki manajemennya. Ya. Itu. Nah, bentuk pencampur adukannya bagaimana? Sebelum ruatan, dunga disit dipimpin oleh Mbah Yai. Astagfirullah. Itu namanya mencampur adukan. Antara ajaran Islam dengan ajaran apa? Hindu. Apa tujuannya? Mengislamisasikan. Astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkata, "Wala talbisul haqqo bil batil." Janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang apa? Batil. Hak ya hak, batil ya batil. Jangan dicampur. Ya. Sehingga orang jadinya bingung kan. Wah, ruwatan tapi anak dongane ya ora apa-apa lah. Iya kan, jadi orang kan apa? Bingung, ini ragu-ragu. Ini yang awalnya orang itu tahu itu batil. Bukan bagian dari Islam. Ketika dipoles. Walaupun cuma 5 menit molesnya. Dongane kan 5 menit. Ruwatane sewengi. Nah, malah kadang-kadang rong dina rong bengi. Yang lakonnya apa? Murwokolo apa ya. Jadi cuma dipoles 5 menit. Kemudian menjadi orang bingung. Ini ajaran Islam apa bukan? Boleh enggak? Mesti dungani mas oroli. Kayak ebek. Sebelum ngebek apa? Manggil siapa? Ustadz. Siapa ustadz apa? Manggil ustadz apa? Dungani disit. Subhanallah. Jangan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menyembunyikan al-haq padahal kalian tahu. Jadi berat ya tugasnya ulama, tugasnya ustaz, tugasnya kiai, tugasnya mubalig itu berat. Mereka harus berani menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan malah mencampur adukkan antara yang hak dan batil. Itu tugas mereka. Ya. Sehingga umat tidak bingung. Umat tidak tersesat. Bagaimana pertanggungjawaban mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini contoh yang pertama. Apa? Ruwatan. Contoh yang kedua apa? Mitoni. Apa? Mitoni. Apa mitoni? Kehamilan apa? 7 bulan diapakan? Diselamati. Ben apa? Ya ben selamat. Ya. Walaupun namanya sudah siapa? Sudah selamat. Jadi ben selamat, engko nek lahir engko lancar, lahirnya nek wis gede ya jadi bocah sing manut. Ya. Apa mesti wong sing wis dipitoni terus manut gedene? Alhamdulillah Pak Bu, nyong biyen ora dipitoni. Alhamdulillah nyong biyen ora dipitoni. Ya urip nganti seperene mbok. Alhamdulillah, orang tua saya enggak mitoni dan anak-anak saya 3 kecil-kecil enggak ada yang saya pitoni. Alhamdulillah mereka sehat-sehat, ganteng-ganteng kayak Ramane. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi tidak perlu. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari apa? Islam. Bukan bagian dari Islam. Itu kembali lagi adalah ajaran apa? Hindu. Yang mereka memang hobi untuk buat ritual-ritual setiap momen-momen. Ya. Jadi ada setiap momen itu bikin ritual. Itu memang hobinya orang apa? Orang Hindu. Sayangnya hobi itu diikuti oleh orang apa? Orang Islam. Dan bentuk pencampur adukannya bagaimana? Ada seseorang yang sering tampil di TV. Ditanya hukumnya apa? Mitoni. Oh itu udah ada tuntunannya, itu ajaran Hindu. Yang ada dalam Islam adalah mapati. Apa? Mapati. Mapati gue apa? Patang bulan. Nah. Dalilnya hadis Nabi SAW. Wah, bawakan apa? Hadis. Katanya kalau janin sudah umurnya berapa tahun? 4 bulan. Berapa bulan? 4 bulan. Nanti roh sudah di apa? Sudah mulai dimasukkan. Maka kita perlu diselamati. Subhanallah. Ini idenya dari mana? Idenya dari mitoni. Terus diinovasi. Nah, jadi apa? Mapati. Ini namanya mencampur adukan antara yang hak dan batil. Tidak ada di dalam Islam mitoni, mapati, apa maning? Apa nek lima apa? Ngelimani, enemi, tidak ada. Terus ben bayine selamat kepriwe ustad, ben bayine selamat wong tuane sing rajin golek ngibadah, mangane sing bener, mangsane lahiran ya. Ya mang bidan. Itu kalau pengin selamat ya seperti itu. Kecuali kalau bisa melahirkan sendiri ya enggak apa-apa. Ya, itu caranya. Loh, terus untuk menghindarkan bedorokolo itu bagaimana, Ustaz? Ora tahu perlu bedorokolone digamblangi ke priwe. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan banyak-banyak berzikir. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Waktunya habis. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.